Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Kita melanjutkan kitab fikih, sekarang kitabul at'imah, kitab makanan. Al-at'imah itu jama' dari ta'am, jamanya at'imah. Wahuwa ma ya'kuluhul insan wa yataghadda bihi minal aqwat wa ghairiha. Itu apa yang dimakan oleh manusia, baik berupa makanan pokok ataupun yang lainnya. Itu namanya at-taimah. Dan tidak boleh memakan at-taimah kecuali dari at-tayyibat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat. Mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka, katakanlah dihalalkan bagi kalian at-tayyibat. At-tayyibat itu adalah ma tastatibuhu an-nafsu wa tashtahihi. Adalah apa yang dirasakan baik dan disukai oleh jiwa, tentu jiwa yang bersih. Bukan jiwa-jiwa yang sudah keluar dari fitrahnya. Wa ammal khabis fa huwa kullu ma tastaqziruhu an-nafsu wa tastakhbisuhu at-taba'i'u as-salimah. Khabis, makanan yang khabis itu adalah yang dianggap jijik oleh jiwa dan dianggap busuk oleh tabiat yang masih normal. Kalau orang hal-hal yang jijik itu kan, yang buruk dianggap baik, berarti dia tabiatnya sudah tidak sahih gitu kan, enggak normal. Allah mengatakan tentang Rasulullah SAW, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dia menghalalkan bagi kalian at-thayyibat, bagi mereka at-thayyibat, dan mengharamkan atas mereka al-khaba'is. Kemudian at-ta'am minhu ma huwa jamadun wa minhu ma huwa hayawanun wa minhu ma huwa thayyibun wa minhu ma huwa khabisun. Makanan itu ada yang jamad, benda padat, ada yang berbentuk hewan, ada yang thayyib, ada yang khabis. Mungkin bukan jamad, karena daging juga jamad itu kan. Mungkin selain hewan itu kan, selain hewan. Karena di sini bandingannya hewan. Kalau jamad deh, bandingannya mai, yang cair itu kan. Di sini lebih tepatnya adalah goir hayawan itu kan, dengan hayawan. Di sini yang selain hayawan, di sini sebutnya jamad ya. Wa halalun kulluhu ma ada an-najisa wal mutanajjisa wad dharra wal muskira was-sam. Ya kan di sini tadi kan enggak tepat kalau sebut jamad kan, kalau disebutkan di sini yang muskir kan cair kan. Ya. Selain hayawan semuanya halal kecuali yang najis atau yang mutanajis, kena najis, makanan asal suci, kena najis. Atau yang muskir ya, yang memabukkan, apa saja, baik yang cair maupun yang serbuk gitu kan, narkoba serbuk ya. Terus ad-dar gitu kan, yang membahayakan nanti ada lagi makan lem itu kan ya, makan besi kan membahayakan kan membahayakan. Apa yang membahayakan? Makan kabel, makan plastik, gitu kan. Itu kan bahaya kan. Terus wasam dan racun. Racun. Racun apa saja? Apa? Racun tikus, racun. Ya, pokoknya segala macam racun. Setiap yang najis haram, tapi tidak setiap yang haram najis. Itu kaidah. Itu yang pertama ya, ghair hayawan ya. Semuanya apa? Halal selain apa? Selain yang najis atau yang mutanajis atau yang memabukkan atau yang membahayakan atau racun. Kemudian al-hayawan, hayawan, hewan yang hewani. Minhu mahuwa bahriyun wa minhu mahuwa barriyun. Ada yang hewan laut, ada hewan darat. Adapun yang bahri, yang apa? Yang hewan hidup di laut, semuanya apa? Halal. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa? Ana tawaddu bima'il bahri, bolehkah kami wudu dengan air laut? Kata Rasul, huwa tahuru ma'uhu wal hilu maitatuhu. Laut itu apa? Air suci, airnya apa? Suci, tahur, mensucikan. Terus al hilu maitatuhu, bangkainya halal. Allah mengatakan uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyara. Halalkan dari kalian apa buruan laut wa ta'amuhu, ta'amuhu maksudnya bangkainya. Bangkainya sebagai apa? Mata'an lakum, sebagai bekal bagi kalian dan untuk perjalanan. Jadi yang di laut semuanya apa? Halal. Yang hidup di laut halal, termasuk apa? Bangkainya. Adapun yang berri, yang hidup di darat, ada yang halal, ada yang haram. Kalau yang di darat, apa? Ada yang halal, ada yang haram. Nanti akan ada bahasannya. Kemudian at-ta'am at-tayyib kulluhu halal. Makanan yang tayyib semuanya halal karena Allah menghalalkannya, wa yuhillu lahum at-tayyibat. Dan yang khabis, yang busuk, yang semuanya adalah haram. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Kemudian sekarang al-muharramat min at-ta'am, makanan-makanan yang diharamkan. Pertama, makanan yang mana nas telah menegaskan pengharamannya. Allah mengatakan hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu walahmul khinziri wama uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akalas sab'u illa ma zakkaitum wama dzubiha 'alan nusub. Sini diharamkan atas kalian apa? Al-maytah. Maytah itu hewan yang mata hadfa'an fihi. Maksudnya mati sendiri gitu. Ini bukan disembelih. Atau termasuk bangkai juga hewan yang disembelih bukan dengan cara yang syar'i. Atau hewan yang memang hewan yang haram dimakan terus disembelih dengan cara yang syar'i, harimau itu kan haram dimakan kan, walaupun disembelih dengan cara syar'i haram, bangkai juga kan. Atau hewan yang kayak kambing disembelih tapi bukan dengan cara yang syar'i, seperti disetrum mati itu kan, itu bangkai itu. Termasuk bangkai juga adalah daging yang dipotong dari hewan yang hidup. Banyak orang ingin pundakan unta itu kan, disopak gitu kan, ya untanya masih hidup, ini dapat apa? Atau orang ngebiri kambing kan, dikebiri apa, bijinya diambil kan, kambingnya hidup kan. Nah, ini bangkai. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi, hadis hasan, Rasul mengatakan ma quti'a minal bahimati wahiya hayyatun fahuwa mayyitun. Apa yang dipotong dari hewan yang hidup, yang dipotong dari hewan yang hidup, maka ia adalah bangkai. Jadi kalau orang ngebiri boleh kan, kalau ngebiri apa kambing supaya gemuk, tapi si apa si apa tadi yang potongannya harus dibuang kan, bangkai. Wa yustasna min zalika, dikecualikan dari bangkai ini apa, maitatu as-samak wal jarad, itu apa bangkai ikan dan belalang. Karena Rasul mengatakan uhillat lana maitatan wadaman, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Fa'ammal maitatan falhutu wal jarad, adapun dua bangkai itu adalah alhut ikan dan apa jarad belalang. Lagian ikan kan enggak ada yang disembelih kan, ya ikan ya dibiarin mati. Kadang kalau ya dipotong itu bukan kemasian, tapi kan biasanya ikan darat dipotong karena bau. Jadi ikan emang umumnya mati sendiri gitu kan, enggak disembelih. Dan apa? Belalang. Kemudian selanjutnya wadam, darah. Darah yang diharamkan itu darah yang menyembur saat dari leher saat dipotong, saat disembelih. Saat menyembelih, karena ya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkannya apa? Awadaman masfuhan, kan? Daman masfuhan, darah yang memancar, menyembur. Kalau darah di apa hewan ketika dipotong-potong kan ada darah-darah yang nempel di uratnya, di dagingnya, itu halal. Yang enggak boleh itu yang pasti sembelih nyembur itu kan, enggak boleh ditandain itu kan. Kan orang jadi, kan orang suka jadi marus itu kan. Gudeg Jogja kan pakai marus. Kan itu harus hati-hati itu kan. Itu haram itu kan. Itu adam al-masfuh. Kemudian lahmul khinzir, daging babi, babi udah jelas kan, bukan dagingnya saja ya, seluruh apa ya badannya. Kemudian wama uhilla li ghairillahi bihi, dan apa yang ketika menyembelihnya disebut selain nama Allah. Orang menyebut nama wali puran ketika motongnya, atau nama Al-Masih. Orang Nasrani, sembelian orang Nasrani itu halal bagi kita itu kalau dia menyebut nama Allah, bukan nama Al-Masih. Kalau nama Al-Masih, orang Muslim pun kalau nyebut ketika nyembelih nyebut nama Rasulullah, jadi apa? Haram itu kan. Kemudian wal munkhaniqatu, hewan yang tercekik, yang tercekik mati karena kecekik, maunya diikat terlalu keras mati. Atau yang kecemplung ke air, ya itu kan kecekik air kan, itu apa, bangkai juga haram. Kemudian wal mauquzatu, mauquza yang dipukul, yang dipukul orang mukul apa hewan mati. Makanya berburu, kalau berburu pakai Rasul ditanya tentang soidul mi'rad, itu yang apa ininya tumpul gitu kan, si tongkatnya. Nah kalau kena tajamnya maka halal. Tapi kalau idza asabta bi haddihi faqul, wa idza asabta bi aradihi faqutila fa innahu waqizun fala taqul. Kalau kena tajamannya maka makan, karena apa nancap itu kan. Tapi kalau kena ininya apa gagangnya itu kan, atau yang tongkatnya yang tumpulnya terus mati, maka enggak boleh makan. Kenapa? Karena waqiz, mauquzah, yang kena pukul. Enggak boleh. Kemudian wal mutaraddiyah, yang hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi, dari atas gunung jatuh ke bawah mati, itu mutaraddiyah. Kemudian wan natihah, hewan yang ditanduk oleh sesama ya, hewan ini orang ngadu domba itu kan mati itu kan, itu enggak boleh dimakan karena natiha. Kemudian wama akala sabu'u illa ma zakkaitum, apa yang dimakan oleh binatang buas, ini hewan nerekam apa kambing itu kan, terus mati terekam oleh dia, itu haram. Kecuali kalau diterkam terus masih hidup terus keburu kita sembelih, kan di sini nggak apa-apa. Illa ma zakkaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Kemudian wa ma zubihalan nusub, ya yang disembelih di atas apa berhala, maksudnya untuk di atas kuburan yang dikeramatkan, berarti untuk apa, persembahan itu kan sesajian. Hewan yang disembelih untuk sesajen, sesajen itu haramnya itu dari dua sisi. Pertama, itu sembelihan orang murtad. Ya. Kedua, sembelihan untuk selain Allah. Kan orang ketika dengan motongnya tujuan sajian jadi murtad kan? Berarti sembelihan orang murtad. Orang murtad walaupun nyembelih untuk biasa baca bismillah halal enggak? Haram, enggak boleh. Jadi orang yang apa untuk sesajian itu haramnya dari dua sisi. Pertama karena sembelihan orang murtad, kedua karena ditujukan untuk selain Allah. Kemudian selanjutnya yang diharamkan hewan yang ditegaskan syariat itu adalah al-humur al-ahliyah dan bigol, keledai negeri. Kan keledai ada keledai liar, kuda zebra itu keledai. Kuda zebra itu namanya humur himar wahsyi gitu kan. Keledai liar itu halal. Tapi kalau himar ahli itu keledai negeri piaraan. Itu haram. Dan juga bigol, peranakan keledai dengan kuda namanya bigol. Kenapa? Di sini hadis Al-Bukhari harrama Rasulullah SAW luhum al-humur al-ahliyah. Rasul mengharamkan daging keledai negeri. Ketika Khaybar kan, apa? Ketika perang Khaybar, Rasul mengharamkan apa? Keledai negeri. Adapun apa? Kuda. Kuda halal. Dalam hadis Bukhari Muslim, Asma bintu Abi Bakar mengatakan, naharna farasan ala ahdi Rasulullah SAW fa'akalnahu. Kami menyembelih kuda pada masa Rasulullah, maka kami memakannya. Kalau kuda, halal. Kemudian selanjutnya, kullu zi mikhlabin minat tayri wa kullu zi nabin minas siba'. Setiap burung penerkam yang memiliki cakar, burung penerkam seperti raja wali, burung herring, burung elang, burung apa, burung hantu. Jadi yang dia menerkam dan punya mihrab itu apa, kuku. Beda kan kayak burung pipit kan, dia nggak menerkam kan, ya. Terus juga ininya apa? Kakinya juga nggak punya cakar. Itu diharamkan. Juga kullu zinabin minas siba, hewan yang menerkam yang memiliki taring. Siba itu hewan yang menerkam, tapi yang memiliki taring. Kalau memiliki taring tapi tidak menerkam, atau seperti apa, hina itu kan, punya tari nggak? Punya, tapi nggak nerekam dia. Hina mah nyuri apa? Makanan yang lain. Hina, di sini seperti harimau, singa, cetak, serigala, itu kan menerkam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, naha an kulli dhinabin minas siba wa an kulli dhi mikhlabin minat tayr. Rasul melarang hewan buas yang hewan yang menerkam yang memiliki taring dan burung penerkam yang memiliki apa cakar memiliki apa cakar lah. Kalau kalau cetah itu kan cetah itu kan dia tidak tidak menerkam dia itu apa ngejar-ngejar gitu aja paling hewan lagi duduk dia dia langsung makan nggak menerkam leher cetah itu abu apa nih menghina itu langsung gitu pak pokoknya badannya langsung dimakan hina itu dia tidak menerkam leher beda dengan hewan-hewan yang pemburu dia apa menerkam leher dulu udah mati baru dimakan kalau hina itu hewan lagi duduk lagi apa langsung dia gigit langsung dia makan walaupun hewannya masih hidup ketika dalam hadis sahih Rasul tanya as adabu sayyidun hi ada seorang sahabat tanya as-saidu Jabir tanya as-saidu adabu sayyidun hi qala na'am apakah hina itu hewan buruan Said iya terus ia bertanya qalahu Rasulullah SAW apakah Rasul mengatakannya iya jadi apa hina itu dikecualikan padahal kan dia kalau lihat tampangnya apa serem. Kemudian yang diharamkan adalah al-jallalah. Jallalah. Yaitu apa? Allati ta'kulu al-gha'ita wal-awsakha minal ibili wal-baqar wal-ghanam wad-dajjaj. Itu yang makan kotoran. Baik, ya apa saja? Ayam, kambing, sapi, ikan, itu kan. Jadi kalau ikan apa emang mayoritas makanannya adalah kotoran, itu jallalah. Begitu juga hewan apa yang pokoknya apa saja itu kan di sini apa baik unta, sapi, ya, gonam, kambing atau dajjaj dan yang lainnya. Nah, Rasulullah SAW an syurbil banil jallalah. Rasul melarang minum air susu jallalah. Dalam hadis yang lain naha an akli luhumil jallalati wa albaniha. Rasul melarang apa? Makan daging jallalah dan minum susunya. Harus apa? Harus di karantina dulu di tempat yang bersih, kasih makanan bersih. Kalau ikan itu kan dimasukkan ke air kolam yang bersih, dikasih makanan yang bersih, yang apa? Yang bukan najis. Beberapa hari sampai hilang baunya itu kan. Setelah itu baru boleh dimakan. Begitu juga kambing semakin hewannya semakin besar, berarti selama masa karantinanya semakin semakin lama juga. Itu hewan-hewan yang makanan-makanan yang ditegaskan di dalam dalil bahwa itu adalah haram. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.